Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari yang sejuk ini dalam keadaan sehat wal afiah, Allah masih mudahkan langkah kita untuk mendatangi majlis ilmu yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat, maghfirah dan kasih sayangnya kepada kita semua, dan Allah berikan juga ilmu yang bermanfaat insyaallah. Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kita sudah sampai pada bab baru, yaitu bab yang ke-13, bab bayani kathrati turuqil khair, bab menjelaskan banyaknya jalan kebaikan. Pada minggu yang lalu saya sudah membacakan hadis yang pertama, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabah, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu an, yang dimana di situ disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada beberapa jalan, beberapa pintu yang bisa ditempuh oleh hamba Allah Subhanahu wa taala untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dalam hadis tersebut, ketika ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, budak yang bagaimanakah yang paling utama untuk dibebaskan? Ya. Ayyur riqabi afdal. Ya. Budak yang manakah? Budak yang seperti apakah kriterianya yang paling utama untuk dibebaskan? Karena ya, membebaskan budak di dalam Islam adalah sebuah ibadah yang agung. Membebaskan budak adalah salah satu jenis ibadah yang agung yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari jenis ibadah ini, Abu Dzar radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah setiap budak secara umum yaitu utama, ataukah ada budak-budak tertentu yang apabila kita membebaskannya maka Allah akan menilai ibadah kita tersebut sebagai ibadah yang paling utama? Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah anfasuha inda ahliha wa aktsaruha tsamanan. Yang paling berharga, yang menurut tuannya, yang paling berharga pada sisi tuannya, wa aktsaruha tsamanan, dan paling mahal harganya. Inilah yang paling utama untuk dibebaskan. Hal ini semakna, sejalan dengan makna ayat dalam Al-Quranul Karim dalam surat Ali Imran ayat 92. Dalam surat Ali Imran ayat 92. Makna hadis tadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa yang utama untuk membebaskan budak adalah budak yang paling berharga, yang paling dicintai oleh tuannya. Apa ayatnya? Allah berfirman dalam Ali Imran ayat 92, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Lan tanalul birra, kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai engkau menginfakkan harta, sebagian harta yang paling engkau cintai. Jadi kalau kita ingin bersedekah, kita ingin berinfak, yang paling utama infak itu adalah menginfakkan sesuatu yang paling kita cintai. Ini pernah ya, ketika turun ayat ini, Abu Talhah radhiyallahu anhu, ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamu tidak akan mendapatkan kebaikan sampai engkau ya, sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Maka Abu Talhah radhiyallahu anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah menurunkan firman-Nya yang berbunyi, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kata Abu Talha, Allah telah menurunkan ayat ini, dan sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah Bayroha. Bayroha adalah nama sebuah kebun di dekat Masjid Nabawi. Jadi kata Abu Talha ketika mendengar firman Allah, Allah menurunkan sebuah ayat yang bunyinya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamu tidak akan ya sekali-kali tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kamu menginfakkan harta yang paling kamu cintai. Kemudian Abu Talha mengatakan, harta yang paling aku cintai adalah Bayroha. Bayroha adalah nama sebuah kebun ya, di dekat Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi dan para sahabat selalu mendatangi kebun tersebut, minum dari air yang ada dalam kebun tersebut. Airnya ya bagus, airnya tawar. Ya, sehingga ya Abu Talha radhiyallahu anhu ingin menginfakkan kebun tersebut untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah Bayroha, dan sungguh aku telah jadikan kebun ini yaitu Bayroha shadaqatan lillahi wa rasulih." Ini adalah sebagai sedekah untuk Allah dan Rasul-Nya. "Wahai Rasulullah, silakan engkau manfaatkan ya sekehendak engkau wahai Rasulullah." Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada Abu Talha, mendengar ya niat yang tulusnya seperti tadi menginfakkan kebunnya untuk Allah dan Rasulnya, mengatakan bakhin bakhin, ya kalimat yang diucapkan untuk apa, ta'ajub ya, dalam bahasa Arab bakhin bakhin artinya apa, dia ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kagum ya terhadap apa yang dilakukan oleh Abu Talha radhiyallahu an. Kemudian mengatakan malun rabih, malun rabih, harta yang membawa keuntungan, harta yang membawa keuntungan. Dua kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian. Jadi ketika Abu Talha menginfakkan kebunnya yang bagus itu untuk Allah dan Rasul-Nya, Nabi mengatakan malun rabih, malun rabih, ini harta yang membawa keuntungan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan arha an taj'alaha fil aqrabin. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan kepada Abu Talha, sebaiknya kebun ini ya engkau manfaatkan untuk kerabat-kerabatmu. Artinya faedah yang bisa dipetik dari hasil kebun tersebut ya bagikanlah kepada keluarga kerabat-kerabatmu wahai Abu Talha. Kemudian akhirnya Abu Thalhah membagikannya kepada para kerabatnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Dari kisah ini atau dari atsar ini, kita mengetahui bagaimana sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu bersegeranya untuk mencari kebaikan. Apa yang paling utama? Seperti Abu Dzar nanya yang paling utama ibadah, apa yang paling utama? Budak mana yang paling utama untuk dibebaskan? Kemudian Abu Thalhah radhiyallahu anhu, beliau ketika mendengar ayat lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, langsung bersegera menginfakkan kebunnya untuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itulah kebiasaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka begitu bergegas, ya, sangat tamak terhadap pahala. Ya, itu kemarin, ya, yang belum sempat disampaikan pada pertemuan yang minggu lalu berkenaan dengan hadis yang pertama. Berikutnya insyaallah kita akan menyambung dengan hadis yang kedua, masih dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah, fa kullu tasbihah sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wa amrun bil ma'ruf sadaqah, wa nahyun 'anil munkar sadaqah, wa yujzi'u min dhalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjelaskan banyak sekali pintu kebaikan, banyak sekali cara yang bisa dilakukan oleh seorang muslim untuk bersedekah. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa sedekah itu tidak semata-mata, ya, hanya bisa dilakukan oleh orang-orang kaya. Karena yang namanya sedekah tidak hanya terbatas kepada sedekah harta, tidak hanya terbatas pada sedekatul mal, tapi bisa dikatakan setiap amal kebaikan dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang akan kita dengar bersama-sama berikut ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap pagi, ya, setiap pagi bagi persendian seseorang dari kalian ada sedekahnya. Ya, setiap pagi dari persendian salah seorang dari kalian ada sedekahnya. Dalam riwayat hadis yang lain dijelaskan bahwa persendian tubuh kita jumlahnya 360. Ada 360 persendian. Dan semuanya itu, ya, punya hak untuk sedekah. 360 setiap hari ada 360 mafsal, ada 360 persendian yang punya hak untuk apa? Bersedekah atas kita. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, banyak atau tidak banyak 360? Banyak. Kemudian Nabi mengatakan fa kullu tasbihah, setiap ucapan subhanallah adalah sedekah. Setiap ucapan subhanallah adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah, dan setiap ucapan alhamdulillah sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah, dan setiap ucapan la ilaha illallah sedekah. Dan setiap ucapan takbir la Allahu akbar sedekah. Dari mulai tasbih, kemudian tahmid, tahlil dan takbir, ini menunjukkan fadilah atau keutamaan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara lafaz zikir yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, paling Allah suka dan paling mudah diucapkan, tapi berat ditimbangan adalah kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim. Nah, dalam hadis ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimat thayyibah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, semua ini dinilai sedekah. Dari hadis ini pun kita mengetahui ada fadilah atau keutamaan berzikir secara umum. Artinya zikir mutlak. Tidak disebutkan di sini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kapan waktu mengucapkan subhanallahnya, kapan mengucapkan la ilaha illallah, apakah setelah salatkah, ya, atau ketika pagi hari atau sore hari. Tidak disebutkan. Dan juga tidak dijelaskan harus berapa kali kita mengucapkan subhanallah, harus berapa kali kita mengucapkan Allahu akbar dan seterusnya. Sehingga ini adalah hadis yang menunjukkan bahwa kita, ya, di apa namanya, disukai untuk selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir mutlak. Jadi tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan bilangan, ya, namun kita zikir secara umum pada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah dengan mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, ya, dan seterusnya, itu adalah sebagai sedekah. Dan nanti pada hadis yang keempat, ya, mirip dengan hadis yang kedua ini, ketika fuqara al-muhajirin, sahabat-sahabat dari kalangan muhajirin yang miskin, ya, mereka iri kepada teman-temannya yang kaya, ya, mereka telah membawa banyak pahala karena mereka selain sholat puasa sebagaimana orang miskin pun sholat dan puasa, mereka bisa bersedekah dengan hartanya, sementara orang-orang miskin tidak bisa bersedekah dengan hartanya. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menenangkan hati mereka agar mereka tidak risau, tidak gundah. Karena apa? Mereka dikhawatirkan apa? Takut ketinggalan pahala, ya. Takut kalah dalam pahala. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan jalan-jalan kebaikan. Karena sedekah itu tidak hanya terbatas dengan harta, ya, seperti yang dijelaskan di sini. Malah kalau ada seorang yang fakir, miskin, faqih, orang miskin yang faqih, orang miskin yang faham fiqih, kemudian dia orang berilmu dan ahli ibadah, malah bisa melebihi orang-orang kaya yang tidak berilmu. Kalau dia, ya, orang kaya tidak tahu hadis ini, bisa dikejar pahalanya. Kenapa? Orang kaya yang hanya mengandalkan harta untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin dia bisa lakukan hanya mungkin sebulan sekali atau mungkin setahun sekali. Namun orang-orang miskin, orang-orang fakir bisa bersedekah setiap saat dengan cara apa? Mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Jadi sedekahnya orang miskin dengan zikir-zikir ini bisa dilakukan setiap saat. Tidak hanya setiap hari, bisa setiap detik, setiap menit. Ya. Sementara orang-orang kaya yang tidak tahu hadis ini, mungkin mereka hanya mengandalkan hartanya dan sedekahnya tidak setiap hari dan tidak mungkin setiap detik. Ya. Oleh karenanya nanti akan kita baca insyaallah dengan jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat menjadi tenang. Ya, karena Allah masih menyiapkan banyak sekali jalan kebaikan. Karena ingat ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala dengan keadilannya, dengan hikmahnya, Allah ciptakan manusia tidak sama statusnya. Tidak semua kaya. Hamba Allah tidak semua kaya. Ada yang kaya dan ada yang miskin. Ada yang kuat fisiknya, ada yang kuat fisiknya, ada yang lemah fisiknya. Ada yang kuat ekonominya, ada yang lemah ekonominya. Kalau saja pintu kebaikan hanya Allah, ya, siapkan untuk orang-orang kaya, hanya Allah terima dari satu jenis kebaikan. Misalkan dari pintu harta, maka yang akan bisa apa banyak beramal adalah orang-orang yang kaya. Kalau hanya dari ibadah badan, maka hanya orang-orang yang kuat saja yang bisa beribadah. Karena dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, macam-macam ibadah ada tiga. Jenis ibadah yang pertama adalah ibadah badaniyah. Ibadah badaniyah yaitu ibadah yang dilakukan oleh badan kita. Contohnya salat dan puasa. Ini namanya ibadah badaniyah. Yang paling berperan adalah badan, karena harta tidak dituntut ketika kita melakukan salat, kecuali ya dalam urusan beli pakaian ya untuk menutup auratnya. Namun secara umum bahwa salat ini adalah ibadah badaniyah yang dilakukan oleh badan kita. Jenis yang kedua adalah ibadah maliyah. Ibadah maliyah berkenaan dengan mal. Ibadah yang berkenaan dengan harta kita. Contohnya sedekah dan zakat. Ya, sedekah sunnah dan zakat. Zakat yang wajib, baik zakat fitri ataupun zakatul mal bagi mereka yang memiliki kelebihan harta ya, sampai lebih dari satu nisab dan berlangsung selama satu tahun. Jenis yang ketiga, ya, setelah tadi kita ketahui ada jenis ibadah badaniyah, kemudian maliyah. Yang ketiga adalah ibadah yang musytarakah. Musytarakah. Ya. Ibadah gabungan. Ya. Bainal badaniyah wal maliyah. Gabungan antara ibadah badan dan ibadah harta. Siapa yang tahu contohnya? Haji. Haji, umrah, ini adalah ibadah musytarakah. Ya. Antara ibadah badan dan ibadah harta. Yang sehat badannya tidak mampu uangnya, maka tidak bisa berangkat haji, atau sebaliknya. Ya, ini namanya ibadah musytarakah, ibadah gabungan. Sebagaimana juga ya, jihad bisa dimasukkan ke dalam kategori ini, karena jihad itu memerlukan jihad dengan harta dan jihad dengan fisik. Ya, ini adalah tiga jenis ibadah yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarah Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Berikutnya kita akan jelaskan ya jenis sedekah yang berikutnya selain zikir adalah amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar ini juga dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Memerintahkan orang lain untuk berbuat yang ma'ruf dinilai sedekah. Mencegah orang dari melakukan kemungkaran ini juga dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu dicatat ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, urusan amar ma'ruf nahi munkar tidak boleh dilakukan oleh orang yang jahil, orang yang tidak tahu terhadap hukum syariat. Karena ada syarat bagi seseorang yang hendak beramar ma'ruf nahi munkar, dia harus orang yang alim. Alim di sini bukan dengan artian ulama, bukan. Jadi kalau kita ingin beramar ma'ruf bukan harus nunggu jadi ulama, bukan. Tapi alim tentang apa yang harus alim tentang apa yang sedang dia lakukan. Kalau ini adalah berkenaan dengan amar ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf, dia harus tahu ini ma'ruf atau bukan ma'ruf. Kita ambil contoh. Akan runyam, akan jadi repot, jadi masalah ketika seseorang ya di Baitullah Al-Haram, ya, di Ka'bah, ketika melihat temannya lewat, ya, melewati rukun Yamani, kemudian dia disuruh untuk mencium rukun Yamani. Ma'ruf atau bukan ma'ruf? Saya tanya. Ya sudah umroh, yang sudah haji, mencium rukun Yamani sunnah atau bukan sunnah? Ya? Tidak diperintahkan. Yang diperintahkan rukun Yamani itu hanya untuk diusap. Tidak dicium. Tidak ada perintahnya. Bahkan kalau itu dilakukan adalah kesalahan. Nah, kalau orang yang beramar ma'ruf tidak tahu tentang apakah rukun Yamani diusap saja atau dicium, ya, dia jahil tentang apa rukun yamani yang disyariatkan ketika lewat rukun yamani dicium ataukah diusap. Kalau dia jahil tentang ini, maka dia tidak boleh ya terburu-buru melakukan amar ma'ruf. Nanti kalau dilakukan, sedangkan yang dia perintahkan adalah orang awam kan iya-iya aja. Kenapa kamu gak cium rukun yamani? Emang kenapa? Sunnah ya? Iya sunnah. Ya sama kayak Hajar Aswad. Ya, padahal, kata ulama, rukun yamani tidak dicium. Hanya apa? Diusap. Barang siapa mencium rukun yamani telah menyelisih sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari contoh ini kita ketahui bahwa orang tersebut ya bukan mendatangkan manfaat, malah mendatangkan apa? Mafsadat. Mengakibatkan orang awam melakukan apa yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini contoh berkenaan dengan amar ma'ruf. Contoh yang lain berkenaan dengan nahi mungkar. Ketika seseorang, dalam hal ini adalah lelaki, ketika seorang laki-laki bersama seorang wanita di pasar bergandengan tangan, ya, kemudian teman lelaki ini melihatnya sedang bergandengan tangan dengan seorang wanita, ya, dengan semangatnya, dengan ghirah islamiyahnya ingin nahi mungkar, dia langsung tarik tangan temannya yang cowok tadi, langsung dinasehati tanpa tanya-tanya dulu siapa wanita tersebut. Ya. Jadi dia selama ini tinggal di Qatar, tadinya istrinya belum datang. Ya. Dan temannya enggak tahu kalau baru saja kemarin istrinya sudah datang. Ketemu-temu di pasar. Ketika ketemu karena ini kan fulan ikhwan ngaji, ya, sering ngaji, ya sering ikut-ikut daurah juga. Kenapa kok gandeng-gandengan tangan sama perempuan ini, siapa dia nih? Nah, langsung ditarik temennya, ya, langsung dinasehati. Udah selesai? Udah. Kamu tahu siapa dia? Siapa emang? Istri saya. Nah, ini kan apa? Jahil terhadap apa? Orang yang sedang dia ingkari. Oleh karena itu ada syaratnya. Yang pertama, amar ma'ruf nahi mungkar harus memenuhi syarat. Yang pertama, orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar harus alim, harus mengetahui hukum syariat. Harus mengetahui hukum syariat. Dengan artian dia harus mengetahui apa yang akan ia perintahkan dan apa yang akan ia larang. Jangan melarang yang ma'ruf dan jangan memerintahkan yang mungkar, jangan sebaliknya. Oleh karenanya, seseorang yang hendak beramar ma'ruf nahi mungkar, hendaknya ia alim, mengetahui syariat Allah tentang apa yang akan ia perintahkan dan apa yang akan ia larang. Jangan sampai dia memerintahkan yang mungkar dan melarang yang ma'ruf. Syarat yang kedua adalah seseorang yang hendak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar harus mengetahui keadaan orang yang akan diperintahkan kepada yang ma'ruf dan harus mengetahui keadaan orang yang akan diingkari. Maksud dari kalimat yang pertama, harus mengetahui keadaan orang yang akan diperintahkan kepada hal yang ma'ruf, adalah kita yang hendak beramar ma'ruf harus benar-benar mengetahui si fulan yang akan kita perintahkan kepada yang ma'ruf benar-benar sedang meninggalkan perbuatan yang ma'ruf. Hal ini pernah terjadi pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khutbah Jumat, datanglah seorang laki-laki ke dalam masjid, langsung duduk, tidak sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid ma'ruf tidak? Ma'ruf, ya, sunnah. Barang siapa yang masuk ke dalam masjid, hendaklah dia tidak duduk sampai sholat dua rakaat. Nah, salat tahiyatul masjid adalah sunnah. Dia adalah ma'ruf. Namun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, kemudian lelaki ini langsung duduk, lihat apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah langsung mengatakan kepada lelaki tadi, "Wahai fulan, ya, bangun, salatlah tahiyatul masjid." Apakah demikian? La, tidak. Nabi bahkan mengatakan, "Ya fulan, asallaita?" Wahai fulan, sudahkah engkau salat? Dijawabnya belum. Nah, kum wasalli. Bangun dan salatlah. Dari sini Nabi ingin apa? Cek dulu. Ya, ingin mengetahui benarkah dia sedang meninggalkan yang ma'ruf. Barangkali ketika Nabi berkhutbah, ya, dia sudah salat namun Nabi tidak memperhatikannya. Ya, oleh karenanya kita harus benar-benar tahu apakah orang yang akan kita perintahkan untuk yang ma'ruf sedang meninggalkan yang ma'ruf atau tidak. Jangan sampai kita terburu-buru, ya, langsung mengatakan sholat padahal sudah sholat. Ini jadinya apa? Tidak benar. Untuk kalimat yang kedua itu harus mengetahui keadaan orang yang akan diingkari. Contohnya yang tadi, ya, di pasar tadi. Kalau dia itu, ya, sudah tahu, nggak mungkin kan dia diingkari. Kalau itu adalah istrinya, makanya jangan tergesa-gesa dalam mengingkari perbuatan seseorang sampai kita mengetahui keadaannya. Contoh yang kedua, berkenaan dengan keadaan orang yang melakukan kemungkaran menurut orang yang tidak tahu. Seseorang di siang hari Ramadan, ya, dengan santainya dia makan dan minum, baik yang lelaki ataupun yang perempuan. Kalau perempuan, ya, temannya datang ke rumahnya, ya, kemudian dilihat, kok kamu makan? Ini kan Ramadan, sekarang baru jam 12, ya, puasa setengah hari atau gimana? Ya, kalau dia langsung mengingkari tanpa bertanya, ini akan menjadi apa? Kesalahan. Harusnya dia tanya, apa kamu sedang datang bulan, ya, ataukah sedang sakit atau tidak? Ya, jangan sampai kita tergesa-gesa, terburu-buru mengingkari seseorang yang kita tidak tahu keadaannya. Karena kemungkinan bisa dia, kalau perempuan sedang datang bulan, kalau lelaki sedang sakit atau sedang safar. Ya, oleh karenanya syarat yang barusan harus benar-benar dipenuhi. Syarat yang ketiga ini hanya untuk yang nahi mungkar. Untuk nahi mungkar ada syarat tambahan. Yang ketiga adalah hendaknya nahi mungkar tidak boleh melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Tidak boleh mengingkari yang mungkar apabila menghasilkan atau melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Kita ambil contoh. Misalkan ada teman kita, dia ini merokok. Merokok halal apa haram? Haram. Merokok ini haram, kita nasihati, kita larang, kita cegah. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih." Barang siapa yang melihat, salah seorang kalian melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. "Fa illam yastati' fa bilisanih." Kalau dia tidak mampu, ubahlah dengan lisannya, dinasihati. Ya, "Fa illam yastati' fa biqalbih." Kalau dia tidak mampu juga dengan lisannya, maka rubahlah dengan hatinya dengan cara mengingkarinya. Nah, teman kita ada yang merokok, ya, kita nasihati, ya, kita larang dari merokok, malah kita ambil rokoknya nih, ya, kita buang. Dengan cara seperti itu, kalau akan mengakibatkan si fulan teman kita malah beralih kepada minum khamr gara-gara kita larang rokok, maka cara kita seperti itu sebaiknya tidak dilakukan, ya. Kalau kita, ya, kira atau bahkan kita menyangka bahwa si fulan, kalau kita cegah malah dia makin membandel, ya, dengan beralih dari merokok kepada minum khamr, maka mencegah dia dari merokok itu tidak boleh. Karena merokok lebih ringan mafsadatnya daripada minum khamr. Paham? Jadi apabila mencegah kepada yang mungkar akan mengakibatkan atau melahirkan, memunculkan kemungkaran yang lebih besar, tidak boleh dilakukan nahi mungkarnya. Contoh yang lain, ketika di depan rumah kita ada para pemuda ya yang suka begadang di depan rumah, minum-minum khamar, main judi ya, genjreng-genjreng ya, main musik. Sementara di situ ya kita butuh ketenangan. Kemudian di sisi lain ini adalah hal yang mungkar. Apa yang harus kita lakukan? Dalam hal ini tidak boleh tergesa-gesa. Kalau memang kita adalah orang yang sangat berpengaruh dan disegani di lingkungan tersebut, apabila kita bilang A maka semua akan nurut dan akan segan dan akan takut, nggak berani apa menyakiti kita dan menyakiti keluarga kita, maka saat itu wajib mencegah atau mengingkari yang mungkar tadi. Tapi kalau kita yakin ya, atau bahkan ada sangkaan, apabila kita lakukan pencegahan dari yang mungkar ya, misalkan kita usir anak-anak muda tadi dari depan rumah kita, dan besok harinya mereka membalas sakit hati dengan cara merusak rumah kita, menyakiti anak kita dan menyakiti istri-istri kita ya, maka ini apa? Dilarang untuk mencegah yang mungkar. Kalau kasusnya seperti tadi, karena apa? Akan melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Jadi harus apa? Hati-hati dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Jadi jangan sembarangan, jangan tergesa-gesa. Kalau akibatnya akan menjadi lebih parah, sebaiknya tidak perlu diingkari. Ya. Kemudian kita lanjutkan, kita kembali kepada hadis, yaitu adalah tiga syarat yang dijelaskan oleh ulama tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi sebaiknya kita ya harus benar-benar hati-hati dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Jangan sampai yang tadinya kita ingin mendatangkan maslahat, malah kitalah sebab ya, dengan sebab kita muncullah mafsadah yang lebih besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa yujzi'u min dhalika raka'atan yarka'uhuma min ad-duha." Semuanya itu dicukupi oleh salat duha yang dilakukan oleh salah seorang dari kalian. Yarka'uhuma min ad-duha. Semuanya itu dicukupi oleh salat dua rakaat salat duha. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, salat duha adalah salat sunnah yaumiyah. Salat sunnah yang dilakukan tiap hari. Kenapa? Karena kalimat hadisnya di awal dikatakan yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Setiap pagi hari ya, dari persendian-persendian salah seorang kalian ada sadaqahnya. Setiap pagi. Berarti ini harian. Nah, itu semua dicukupi dengan salat sunnah dua rakaat salat sunnah duha. Kata beliau rahimahullah, salat sunnah duha boleh dilakukan, atau bahkan beliau mengatakan salat sunnah duha adalah salat sunnah yaumiyah. Salat sunnah yang dilakukan tiap hari. Ya. Kapan waktunya? Waktu salat duha adalah ketika mulai matahari naik ya setinggi tombak. Mulai tinggi setinggi tombak sampai sebelum zuhur, kurang lebih 10 menit sebelum waktu zuhur. Dan yang paling utama waktu duha dilakukan ketika di akhir waktu duha, ketika sudah agak apa panas. Ya, di akhir waktu duha itu ketika matahari sudah agak panas, itulah waktu yang utama. Ya. Bagaimana dengan sholat syuruq? Mungkin ibu-ibu tahu ya, saya kira tahu apa arti sholat syuruq. Sholat yang dilakukan dua rakaat setelah kita ya menunggu datangnya matahari terbit. Barang siapa yang kalau laki-laki setelah sholat subuh duduk berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala ya, dengan zikir pagi, doa pagi dan petang, atau dengan baca Al-Quran, dia duduk saja, tidak keluar dari masjid, kemudian dia menunggu matahari sudah meninggi, barulah dia sholat. Itu namanya sholat syuruk. Dan ini berlaku juga kepada para wanita yang di rumah, ya. Setelah ibu-ibu sholat subuh, ibu berzikir, tidak langsung apa beres-beres rumah, tapi apa, nunggu dulu, duduk dulu, ya, berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika matahari sudah ya agak terang, ya, barulah kemudian sholat dua rakaat yang pahalanya adalah seperti haji dan umroh bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu berkenaan dengan sedekah yaumiyah, sedekah yang ada tiap hari dicukupkan oleh sholat sunnah dua rakaat duha, ya. Dan sholat sunnah duha menurut pendapat yang rajih tidak dibatasi oleh bilangan. Artinya dua rakaat, mau dua rakaat saja, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya, ya, tidak mengapa jika melakukan sholat duha lebih dari 10 rakaat atau 12 rakaat. Kemudian kita akan sambung dengan hadis berikutnya. Hadis yang ketiga dalam bab ini masih dari Abu Dzar radhiyallahu an. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Uridat 'alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha." Ditunjukkan kepadaku amalan-amalan umatku yang baik dan yang buruknya, ya. Ditampakkan kepadaku atau ditunjukkan kepadaku amalan-amalan umatku yang baik dan yang buruknya. Fawajadtu fi mahasini amaliha al-imatatul al-adha yumatu 'anit tariq. Fawajadtu fi mahasini amaliha al-adha yumatu 'anit tariq. Dan aku temukan di dalam golongan amalan yang baik adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wa wajadtu fi masawi'i a'maliha an-nukha'atu takunu fil masjid la tudfan. Rawahu Muslim. Dan aku temukan yang termasuk amalan buruk, yang termasuk golongan amalan yang buruk dari umatku adalah berdahak, membuang dahak, ya, di mana, di masjid, dan tidak ditimbun, tidak ditimbun, tidak ditutup. Jadi yang paling apa namanya termasuk amalan baik dari umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Gangguan di sini banyak, ya, macamnya. Apakah menyingkirkan duri, kalau ada duri, kita lihat ada duri menghalangi jalan, ada duri di jalan, kita singkirkan, kita pinggirkan. Ada misalkan ada beling, ya, ada beling, ada batu menghalangi jalan kaum muslimin, kita singkirkan, maka itu adalah termasuk apa, kebaikan, ya. Bahkan ini dinilai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minal iman, sebagaimana dijelaskan dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-iman, ya, bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu adalah 60 lebih cabang, atau sab'u bid'un wa sab'una syu'bah, atau 70 lebih cabang. Nah, lebihnya ini ada dijelaskan oleh ulama antara 3 sampai 9. Jadi 63 atau 69 atau 73 sampai 79 cabang. Ya, a'laha qawlu la ilaha illallah. Keimanan yang paling tinggi adalah apa? Ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Serendah-rendahnya iman adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan. wal haya'u minal iman, dan rasa malu itu termasuk bagian daripada iman. Oleh karenanya, barang siapa yang suka buang sampah sembarangan, ini termasuk orang-orang yang berdosa. Ya. Ketika di jalan nih, naik mobil, makan pisang atau makan jeruk, apa kulitnya dibuang sembarangan. Subhanallah, Islam mengajarkan kebersihan, ya, sementara orang-orang baru belakangan ini yang mengkampanyekan apa cinta bersih hari bumi sedunia dan segala macam kampanye. Padahal Islam sejak dahulu sudah mengajarkan kebersihan kepada umatnya. Ada gangguan, singkirkan. Jangan malah ada jalanan, ya, ditebang pohon supaya orang nggak bisa jalan. Ya, demo. Ya. Ditebang pohon, taruh di jalan untuk menghalangi jalan kaum muslimin. Dan ini adalah perbuatan, ya, yang salah. Bahkan Syaikh Utsaimin rahimahullah sampai mengatakan ini sama saja orang-orang yang suka buang air di, maksudnya buang air minum, ya, bukan buang air buang hajat, bukan membuang air di pasar sampai membuat pasar itu menjadi becek. Ya, ini juga termasuk kesalahan, karena apabila ya dilakukan kemudian ada mobil lewat sementara di sampingnya ada orang kecipratan, apa yang terjadi? Kotor. Kalau sudah kotor, maka orang yang kena cipratan itu akan marah dan akan melaknat biasanya orang yang melakukan hal tersebut. Oleh karenanya tidak boleh kita, ya, melakukan hal-hal yang demikian. Tidak boleh menaruh gangguan di jalan. Kalau menyingkirkan gangguan dari jalan berpahala, maka menaruh gangguan di jalan itu berdosa. Dalam segala bentuk gangguan, dari yang kecil sampai yang besar. Semakin besar gangguannya, semakin besar juga dosanya. Kemudian dijelaskan dalam hadis ini, Nabi SAW mengatakan termasuk kesalahan, ya, amal buruk umat Nabi SAW adalah membuang dahak di masjid kemudian tidak ditimbun oleh tanah. Ya, dulu masjid Nabi SAW adalah lantainya berlantaikan tanah dan pasir. Kalau sekarang, ya, kalau ada sampai meludah di karpet, wah itu bukan bisa-bisa dihakimi masa. Ya, oleh karenanya kalau sekarang, ya, mungkin adat kita tidak terbiasa dengan adat orang-orang Arab di sini. Ya, ibu-ibu mungkin juga pernah menyaksikan. Ya, saya kira tidak ada bedanya yang lelakinya dengan perempuannya. Kalau di masjid dia berdahak, ya, kemudian pakai tisu, suaranya yang tidak mengenakan lah, ya, langsung disimpan di sakunya. Kalau kita buang ingus aja, maaf, buang ingus atau berdahak, itu kita sembunyi-sembunyi. Kalau di sini itu biasa, ya, buang dahak, gitu, itu udah biasa, ya. Dengan suara yang lebih dari ini pun itu biasa. Nah, tapi kalau di kita itu tidak sopan, ya, tidak sopan. Oleh karenanya, kalau memang kita terpaksa untuk buang ludah, ya, kalau ada tisu pakai tisu. Kalau tidak, bahkan ulama mengatakan di pakaiannya, jangan sampai ke masjid, karena sekarang masjid sudah pakai karpet. Satu lagi hadis yang akan kita baca, dengan ini kita akan tutup insyaallah. Ini ada kaitannya dengan hadis yang kedua tadi, ya, dengan hadis yang kedua yang kullu tasbihatin shadaqah. Hadisnya mirip bunyinya. Anhu, yaitu dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, anna nasan qalu ya Rasulullah, dhahaba ahlu dzuthur bil ujur. Sesungguhnya manusia, di sini maksudnya adalah para sahabat dari kalangan muhajirin. Orang-orang muhajirin, sahabat-sahabat muhajirin yang fuqara. Ya. Dalam riwayat yang lain dijelaskan fuqara al-muhajirin. Jadi dicatat di situ maksudnya manusia di sini adalah fuqara muhajirin. Mereka mengatakan, "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya pergi membawa pahala. Orang-orang kaya pergi membawa pahala. Yusalluna kama nusalli, mereka sholat sebagaimana kami sholat. Wa yasumun kama nasum, mereka puasa sebagaimana kami puasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim, dan mereka pun bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Mereka fuqara al-muhajirin, orang-orang muhajirin yang fuqara, mereka iri kepada teman-temannya yang kaya. Bukan dengan maksud apa hasad, bukan. Karena dalam bahasa Arab ada hasad yang baik namanya ghibtah. Namanya apa? Ghibtah. Ghibtah ini hasad yang terpuji. Maksudnya apa? Dia iri ingin bisa seperti mereka yang berbuat baik. Bukan ingin agar nikmat tersebut hilang dari orang lain. Itu namanya hasad. Kalau ingin nikmat yang ada pada orang lain hilang, itu namanya hasad. Tapi kalau ingin semisal dengan orang tersebut atau lebih baik dari orang tersebut dan tetap nikmatnya pada mereka, ini namanya ghibtah. Inilah keterbatasan bahasa kita. Ya, tidak bisa membedakan antara iri yang baik dengan iri yang tidak baik. Cuma ditambahkan baik dan tidak baik saja. Ya. Nah, para sahabat mengeluhkan kondisi tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu mereka salat, kami juga salat. Mereka puasa, kami juga puasa. Ya, tapi satu yang enggak bisa kami lakukan. Mereka sedekah, kami enggak bisa sedekah. Adakah cara lain untuk bisa mengejar ketertinggalan kami? Adakah cara lain? Adakah pintu-pintu lain yang bisa kami masuki, yang bisa kami tempuh agar kami bisa juga mengejar teman-teman kami dalam mendulang pahala? Lihat bagaimana tamaknya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka enggak berkata, perhatikan kalimat hadisnya. Mereka enggak bilang, "Wahai Rasulullah, mereka punya unta banyak. Rasulullah, mereka punya rumah bagus. Wahai Rasulullah, mereka punya pakaian yang indah." Mereka tidak berkata demikian karena mereka tahu ya bahwa akhirat adalah lebih apa? Lebih baik. Wal akhiratu khairu wa abqa. Wal akhiratu khairu wa abqa. Mereka tahu akhirat yang lebih utama. Jadi enggak masalah, mereka enggak melihat temannya itu punya mobil bagus, punya rumah mewah, enggak penting. Yang penting bagi mereka apakah temannya itu sedekah enggak. Kalau mereka sedekah, wah, saya enggak bisa. Bagaimana caranya biar saya bisa juga menyusul mereka dengan ibadah-ibadah yang bisa menyaingi apa sedekah mereka. Mereka enggak melihat kemewahan dari materinya, tidak. Apakah mereka punya rumah bagus, punya baju bagus, tas bagus, dan seterusnya. Ya, tapi mereka mengatakan yusallun yusallun kama nusalli wa yasumun kama nasum wa yatasaddaqun mimma wa yatasaddaqun bifuduli amwalihim. Ya. Jadi yang menjadi orientasi mereka adalah orientasi akhirat. Selalu akhirat yang menjadi tujuan mereka, bukan dunia. Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awalaisa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaquna bihi?" Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah jadikan untuk kalian pintu-pintu untuk apa? Atau bukankah Allah Subhanahu wa taala telah jadikan untuk kalian cara-cara untuk kalian bisa bersedekah? Cara yang pertama, inna bi kulli tasbihatin sadaqah. Sesungguhnya setiap ucapan subhanallah adalah sadaqah. Wa kullu takbirah sadaqah, dan setiap takbir sadaqah. Wa kullu tahmidah sadaqah, dan setiap ucapan alhamdulillah sadaqah. Wa kullu tahlilah sadaqah, setiap ucapan la ilaha illallah sadaqah. Wa amrun bil ma'ruf sadaqah, amar ma'ruf adalah sadaqah. Wa nahyun 'anil munkar sadaqah. Yang terakhir ini yang membuat mereka bingung. Lihat, Nabi sudah menyebutkan banyak sekali pintu-pintu kebaikan yang bisa mereka masuki, dan ini yang membuat hati mereka tenang. Ketika dijelaskan cara yang terakhir dalam hadis ini, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Kalau zikir tayyib, kami paham wahai Rasulullah, zikir ya itu bernilai sedekah, kami paham. Nah, sekarang ketika engkau wahai Rasulullah mengatakan wa fi bud'i ahadikum sadaqah, bersetubuhnya kalian dengan istri kalian juga dinilai sedekah, para sahabat bingung. Kok bisa? ya, bersenang-senang melampiaskan syahwat, menyalurkan syahwat kepada istri dinilai sedekah, sehingga mereka bertanya, qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kami menyalurkan syahwatnya dan dia mendapatkan pahala? Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang bagus sekali, yaitu dengan cara mengkiaskan, ya, dengan cara mengkiaskan sebaliknya, dianalogikan dengan perbuatan sebaliknya. Qala ara'aitum law wada'aha fi haram akana 'alaihi wizrun, fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidakkah kamu perhatikan jika dia meletakkan syahwatnya pada sesuatu yang haram, bukankah dia mendapatkan dosa? Misalkan kalau dia tidak bisa mengendalikan syahwatnya, dia kemudian berzina dengan wanita yang tidak halal baginya, dapat dosa atau tak dapat pahala? Dapat dosa. Barang siapa yang meletakkan syahwatnya pada yang haram, dia dapat dosa. Maka sama juga kalau dia meletakkan yang pada yang halal, maka Allah akan berikan apa? Pahala. Sedangkan kalau diletakkan pada yang haram, dia akan mendapatkan dosa. Jadi di sini ketika para sahabat dikatakan pada mereka, wa fi bud'i ahadikum sadaqah, bersetubuhnya kalian adalah sadaqah, mereka bingung bagaimana bisa seseorang bersenang-senang dengan istrinya bisa bernilai sadaqah. Ya, ternyata seperti itu jawabannya. Kalau diletakkan pada yang haram berdosa, maka meletakkannya pada yang halal itu akan berpahala. Nah, dari sini dijelaskan oleh Syaikhul Utsaimin rahimahullah bahwa zahir lahiriah dari kalimat hadis ini adalah segala jenis kesenangan yang dilakukan antara suami dan istri itu semua dinilai sedekah. Maksudnya apa? Kalau kita, ya, karena ada dua kemungkinan. Seorang suami menyalurkan syahwatnya kepada istrinya, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, ketika dirinya benar-benar tidak bisa mengontrol syahwatnya, tidak bisa mengendalikan syahwatnya, dan dia dalam keadaan lingkungan yang sangat mendukung untuk bisa melakukan perbuatan zina. Ya, kalau dia mendatangi istrinya, ya, dan menyalurkan syahwatnya, maka sudah jelas ini dinilai sedekah. Karena apa? Dia melakukan perbuatan iffah, menjaga kehormatan dirinya dengan cara apa? Mendatangi istrinya. Tapi bagaimana? Ya, kemungkinan yang kedua adalah ketika dia tidak dalam kondisi, ya, syahwatnya yang sedang berapi-api, biasa-biasa aja. Kemudian juga lingkungannya sangat kondusif, lingkungan kompleks, orang-orang saleh misalkan, ya. Kalau dia mendatangi istrinya dalam bentuk muamalah atau muasyarah hasanah, bergaul dengan istri dengan cara yang baik, ya, itu juga tetap dinilai sedekah. Inilah zahir hadisnya. Jadi bagi siapa yang mendatangi istrinya dengan maksud untuk bermuamalah dengan muasyarah, menggauli istrinya dengan cara yang hasanah, maka itu dinilai sedekah, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ternyata subhanallah, banyak sekali, ya, jalan-jalan kebaikan, pintu-pintu kebaikan yang bisa kita masuki, ya. Dan belum selesai kita dari membahas bab ini. Banyak sekali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufiknya untuk bisa mendatangi satu-satu dari pintu-pintu kebaikan yang tadi dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita bisa meraih kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dengan hadis ini kita cukupkan sampai di sini dulu, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan dengan hadis yang kelima insyaallah. Ya, jika ada pertanyaan silakan, jika tidak kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Ya, betul. Sehingga penjelasannya begini. Waktu salat syuruk dilakukan bukan pas syuruknya, bukan pas matahari muncul, bukan. Tapi sekitar 10 atau 15 menit setelahnya. Sehingga ulama menjelaskan salat syuruq ya itu adalah awal salat duha, awal salat duha. Namun kondisinya berbeda, kenapa? Ketika dia tidak beranjak dari tempat duduknya di masjid atau dari rumahnya. Ya, tidak beranjak dari tempat salatnya. Kemudian dia menyambung dengan salat yang namanya salat syuruq dan itu adalah awal salat duha, yaitu ketika matahari ya sudah mulai muncul setelah berapa 15 menit setelahnya. Jadi bukan pas munculnya, memang dilarang salat ketika mulai matahari terbit. Nah, Allahu a'lam bissawab. Yang terakhir itu yang menjelaskan maksud dari hadis tersebut. Dari hadis tersebut kita mengetahui bahwa ada hak rumah untuk dilakukan sholat dua rakaat padanya, baik ketika kita masuk ataukah kita keluar. Penjelasannya bagaimana? Apakah sholat sunnah khusus atau kita namakan sholat dua rakaat ketika masuk rumah, sholat dua rakaat ketika keluar rumah? Di situ penjelasannya apa? Bahwa itu termasuk sholat-sholat rawatib yang kita kerjakan di rumah kita atau sholat-sholat sunnah yang kita lakukan di luar rumah rumah kita. Ketika seseorang berangkat ke masjid kemudian sholat tahiyatul masjid dua rakaat, maka ini termasuk sholat yang tadi disebutkan dalam hadis yang ibu bacakan tadi. Atau bagi ibu-ibu yang sholat di rumah melakukan sholat sunnah rawatib dua rakaat baik qobliyah maupun ba'diyah dari sholat-sholat yang wajib, maka itu juga sudah ternilai sholat apa sunnah yang tadi disebutkan dalam hadis. Ini sama halnya ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perlu dipahami tentang tahiyatul masjid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya janganlah salah seorang kalian masuk masjid, ya. Sampai dia sholat dua rakaat, ya, janganlah dia duduk sampai dia sholat dua rakaat. Sehingga di sini ada syariat namanya sholat tahiyatul masjid. Dijelaskan oleh ulama apa maksudnya, apa tujuan sebenarnya sholat tahiyatul masjid. Apakah sholat sunnah khusus untuk ya salam kepada masjid, ataukah maksud dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya melarang kita untuk duduk ketika masuk ke masjid sampai kita sholat dulu dua rakaat. Apakah maksudnya? Apakah maksudnya adalah sholat sunnah itu sendiri? Ya, artinya ada sholat sunnah tahiyatul masjid dua rakaat yang namanya tahiyatul masjid. Jadi kalau mau masuk masjid harus tahiyatul masjid. Ataukah yang diinginkan dibalik dari sunnah tersebut, yang diinginkan oleh Rasulullah SAW adalah janganlah seseorang masuk keluar masuk masjid itu tanpa ibadah, karena masjid itu adalah tempat ibadah, bukan hanya tempat lalu lalang. Karena misalkan ada di masjid ya maaf toiletnya itu di dalam, artinya harus melewati tempat sholat, jadi harus apa lewat tempat sholat dulu. Nah kalau ada orang yang ingin numpang buang air ya ke masjid tersebut, jadi cuma apa lewat doang sebagai tempat lewat. Nah jangan sampai masjid itu seperti itu fungsinya, hanya sekedar apa tempat lewat. Sehingga dijelaskan oleh ulama ketika ada yang bertanya bagaimana ketika kita masuk salat masuk waktu salat zuhur. Kita datang pada waktu zuhur ke dalam masjid. Di situ ada dua sunnah. Sunnah tahiyatul masjid, sunnah qabliyah zuhur. Apakah satu-satu kita laksanakan ataukah cukup dengan melakukan salat sunnah rawatib yaitu qabliyah zuhur? Dijelaskan oleh ulama bahwa dengan kita salat sunnah dua rakaat qabliyah zuhur itu adalah sudah mencukupi tahiyatul masjid. Karena yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, yang diinginkan oleh Rasulullah SAW adalah agar masjid tidak dijadikan hanya tempat lalu lalang saja, tapi hendaknya seseorang ketika masuk masjid dia ya menyempatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang minimal adalah dengan melakukan salat sunnah dua rakaat. Nah itu yang dimaksud dalam hadis. Jadi apa yang tadi ibu bacakan benar, bahwa ada sholat sunnah baik masuk atau keluar dari rumah, namun itu semua sudah mencakup sholat-sholat rawatib, sholat-sholat sunnah yang kita kerjakan di rumah ataupun di luar rumah. Nah, Allahu a'lam bishawab. Ya baiklah, kita kalau hadirnya sebelum azan gimana? Belum ada rawatib kan ya? Ya, ketika belum ada rawatib maka kita sholat di situ adalah sholat sunnah apa? Tahiyatul masjid. Sehingga ya tahiyatul masjid itu ibu sekalian termasuk sholat sunnah yang bisa dilakukan kapan saja, termasuk ketika waktu-waktu terlarang. Ya, kayak tadi salat apa ketika waktu syuruq, pas syuruqnya, pas matahari terbitnya, itu tidak boleh kan? Waktu terlarang. Tapi kalau tahiyatul masjid boleh tidak? Boleh, karena ada sebabnya, yaitu sebab masuk masjid. Yang dilarang adalah salat sunnah mutlak. Paham salat sunnah mutlak? Salat sunnah dua rakaat untuk Allah kapan saja. Ya, kita niatnya kalau ditanya, "Pak Ustaz, niatnya salat sunnah mutlak apa?" Ya salat sunnah saja dua rakaat untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ini tahiyatul masjid atau rawatib. Itu namanya salat sunnah mutlak. Dan salat sunnah mutlak tidak boleh dilakukan ketika waktu-waktu terlarang. Seperti tadi waktu pas terbitnya matahari, ketika matahari pas tepat di atas kepala kita ya sebelum waktu zuhur, atau ketika matahari terbenam. Itu tidak boleh. Namun tahiyatul masjid boleh dilakukan kapan saja, karena dia ada sebabnya. Karena ada sebabnya. Allahu a'lam bissawab. Ya, akhirnya salat di dalam Hijr Ismail boleh. Ya. Maksudnya saat waktu terlarang untuk salat. Kita salat di Hijr Ismail dua rakaat apa? Salat sunnah mutlak. Kalau salat sunnah mutlak enggak boleh. Ya, salat sunnah mutlak ya tidak boleh pada waktu terlarang. Yang tadi saya maksudnya boleh itu, saya kira boleh tidak salat di Hijr Ismail. Kalau dilakukan di dalam Hijr Ismail tapi salat sunnah mutlak, kita terus saja salat dua rakaat ya, ini namanya salat sunnah mutlak. Kalau sudah pas bertepatan dengan waktu apa sebelum zuhur, itu namanya waktu terlarang tuh, pas di mana matahari tepat di atas kepala kita, itu enggak boleh. Karena waktu zuhur adalah ketika matahari tergelincir ke arah barat. Nah, kalau masih tepat di atas kepala, itu tidak boleh. Atau ketika syuruq, pas syuruqnya, pas ketika matahari benar-benar baru terbit, nah itu juga belum boleh. Sehingga ditahan dulu, entar sholatnya setelah keluar dari waktu-waktu terlarang, silahkan sholat dua rakaat dan seterusnya. Nah, ya Allahu a'lam. Ya baiklah, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang barusan disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Apa-apa yang kurang itu adalah kekurangan dari saya dan syaitan, dan saya beristighfar atasnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.